Muara Bintang, Bintang Fortuna. Yeah, nih Inka. Paringono. Suara Bintang Panggang Los BF Lover, terima kasih. Kanggo kowe sing tak sayang, sing saiki